Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Salam al-Bikandi. Barakallahu fikum. Iya, siqatun. Telah lewat terjemahnya. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Tayyib. Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim ad-Dharir al-Kufi. Muhammad ibnu Khazim ad-Dharir al-Kufi. Barakallahu fikum. Ya. Dikatakan ad-Dharir tayyib li'annahu umiya wahya atau wahuwa saghir. Li'annahu umiya wahuwa saghir. Beliau mendapatkan julukan Ad-Dharir dikarenakan beliau telah mengalami kebutaan sejak kecil. Barakallahu fikum. Tayyib. Cukup banyak di kalangan para a'immatul hadis barakallahu fikum yang mereka terlahir dalam keadaan cacat. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Namun kekurangan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan takdirkan kepada mereka itu tidaklah membuat mereka putus asa. Tidaklah membuat mereka barakallahu fikum tayyib ciut nyalinya atau bermalas-malasan. Iya. Tetapi itu semua justru sebaliknya menjadi anugerah untuk mereka. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan mata, kepala kepada mereka, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada mereka mata hati. Basirah. Barakallahu fikum. Iya. Mereka memiliki firasah, firasat yang sangat tajam. Barakallahu fikum. Tayyib. Mereka memiliki pemahaman dan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Tanyakan ya. Tayyib. Walaupun mata mereka dalam keadaan buta. Barakallahu fikum. Cukup banyak di kalangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Yang kehilangan anugerah mata. Namun justru mereka mampu mengalahkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan tayyib anugerah berupa ya anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Barakallahu fikum. Tapi memang itulah yang namanya manusia. Tatkala mereka diberikan kelebihan nikmat anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan mereka lalai. Barakallahu fikum. Kebanyakan mereka menggunakan nikmat tadi untuk perkara-perkara yang haram. Dan juga kebanyakan atau sebagian para thullabul ilm, ya Allah berikan kepada mereka mata yang sehat. Namun mata yang sehat mereka gunakan untuk melihat perkara-perkara yang haram. Pahamkan ya? Taib. Perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang fahish. Sehingga itu menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. Allah berikan anugerah kepada mereka berupa telinga. Ya, yang sehat, yang utuh. Barakallahu fikum. Namun mereka menggunakannya untuk mendengarkan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang haram, barakallahu fikum, dan seterusnya. Ya, itulah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa sama seperti mereka. Dalam keadaan mereka memiliki kekurangan, sedangkan kita lengkap, barakallahu fikum, perangkat-perangkat yang memudahkan bagi seorang untuk mendapatkan ilmu itu kita miliki. Namun sayang, barakallahu fikum, sungguh disayang, kita tidak bisa memanfaatkan perangkat-perangkat tadi, barakallahu fikum, untuk kebaikan. Baik. Baiklah ya. Sehingga di sini diharapkan bagi para thullabul ilm, mereka-mereka yang memiliki perangkat-perangkat yang lengkap, iya, memiliki mata, telinga, semua anggota tubuh yang ada itu sehat, barakallahu fikum, diharapkan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya, digunakan untuk perkara yang baik, barakallahu fikum, sehingga akan mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat, barakallahu fikum. Tayyib. Beliau ini siqatun ahfadun nas li hadithil a'mash. Beliau rawi yang fiqah dan termasuk muridnya Imam A'mash yang paling hafal tentang riwayat-riwayat beliau. Dengan kata lain, Abu Muawiyah ini merupakan murid senior dari Imam Al-A'mash. Ya, baik. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Sudah lewat terjemahnya. Siapa nama Imam Al-A'mash? Jabir. Siapa nama Imam Al-A'mash Jabir? Taib. Sulaiman Ibnu Mihran. Ahsanta. Kenapa beliau digelari Al-A'mash Jabir? Muhammad Arif, kenapa beliau diberikan gelar Al-A'mash? Abdul Wahid, Faruk, gak tahu. Utsman, Lampung. Salih. Kenapa Salih? Baik, karena beliau memiliki sakit pada matanya juga sama. Yang dikenal dengan rabun senja. Iya. Jadi kalau sudah malam itu penglihatannya sudah terganggu. Itu namanya rabun senja. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga muridnya Abu Muawiyah Ad-Dharir buta, gurunya juga memiliki gangguan mata. Masya Allah. Paham ya? Tapi mereka semua adalah imam min a'immatil muslimin. Barakallahu fikum. Al-A'mash barakallahu fikum, beliau adalah Abu Muhammad Al-Kufi. Tayyib. Al-Asadi. Thiqatun Hafiz. Thiqatun Hafiz. Barakallahu fikum. Lakinnahu yudallis. Lakinnahu yudallis. Tetapi beliau melakukan tadlis. Barakallahu fikum, terkait dengan tadlisnya Al-A'mash. Di sini terdapat al-ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hal yadur amla. Apakah tadlisnya Al-A'mash itu bermudarat atau tidak? Artinya bahaya atau tidak? Ya, sebagian mereka menyatakan tadlisnya Al-A'mash itu yadur, artinya bermasalah. Sebagian yang lain menyatakan tadlisnya Al-A'mash la yadur. Wa hadzal akhir huwa shawab. Yang terakhir inilah yang lebih tepat. Bahwasanya tadlis Al-A'mash la yadur. Tadlisnya Al-A'mash tidak berbahaya, sehingga tidak mengapa seandainya beliau menggunakan hadis dengan sighah an. Barakallahu fikum. Baik, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Kemudian juga Ya'qub Al-Fasawi. Dan ini adalah soni'nya Al-Syikh Al-Albani dalam kitab-kitab beliau, dan juga Al-Syikh Mukbil, ya, dalam As-Sahihul Musnad dan Jami'us Sahih. Barakallahu fikum. Ya, jadi dua imam fi hadzal asr min a'immatil hadis, mereka berpendapat bahwasanya tadlisnya Al-A'mash itu tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Dikarenakan beliau sangat-sangat sering membawakan riwayat dengan sighah muhtamalah an. Seandainya barakallahu fikum tadlisnya beliau itu tayyib ditolak, akan banyak ya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditolak. Iya. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, tayyib, untuk menjaga keutuhan hadis-hadis Rasul, sehingga mereka menyatakan tadlisnya Al-A'mash la yadur, tidak berbahaya. Barakallahu fikum. An Zaid ibni Wahb. Dari Zaid bin Wahab. Antum lihat lagi di sini ya. Beliau menggunakan sighah an. Sangat sering antum akan mendapati Al-A'mash barakallahu fikum menggunakan sighah an. Taib. Dari Zaid bin Wahab. Taib. Abu Sulaiman Al-Kufi. Tayyib. Al-Juhani. Mukhadram. Siqatun jalilun. Barakallahu fikum. Tayyib. Zain. Apa yang dimaksud dengan mukhadram? Wallahu a'lam. Fadl. Wallahu a'lam. Ini sudah kita sampaikan. Ubay. Baik, ya. Yaitu mereka-mereka yang hidup di zamannya Rasul barakallahu fikum, namun tidak sempat untuk berjumpa dengan beliau. Ya. Hidup di zamannya Rasul dan beriman dengan beliau, namun tidak sempat berjumpa dengan beliau. Dimasukkan dalam kategori mukhadram. Dan mukhadram ini dimasukkan oleh mereka para ulama dalam kategori kibarut tabi'i. Kibarnya para tabi'in. Barakallahu fikum. Ya. Sedikit saja, nyaris. Ya. Beda antara mereka dengan sahabi. Apa itu? Yaitu al-liqa. Ya. Yaitu mereka tidak mendapatkan kesempatan atau belum mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasul. Ada yang sebagian dalam perjalanan hijrah ingin bertemu dengan Rasul, di tengah-tengah perjalanan Rasul sudah meninggal, enggak jadi dapat gelar sahabi. Padahal hampir. Barakallahu fikum. Ada yang demikian. Itu namanya mukhadram. Baik. Ya, mukhadramun thiqah. Dia adalah mukhadram yang thiqah. Wa Abi Dzibyan, dan dari Abu Dzibyan atau Abu Dzibyan, barakallahu fikum, namanya adalah Husain ibnu Jundub ibni Amr ibnil Harith barakallahu fikum. Baik. Husain ibnu Jundub ibni Amr ibnil Harith siqatun. Baik. Untuk Abu Dzibyan atau Abu Dzibyan barakallahu fikum, dia memiliki marasil. Ya. Riwayat-riwayat yang mursal dari beberapa orang sahabi. Maknanya, ketika dia meriwayatkan dari beberapa orang sahabi, riwayatnya dikatakan munqati, terputus. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mendengar dari sahabat tersebut. Barakallahu fikum. Ada dua orang sahabi yang disebutkanlah mereka. Tayyib, yaitu Salman Al-Farisi dan Mu'adz ibn Jabal. Riwayatuhu an Salman Al-Farisi wa Mu'adz ibn Jabal mursalah. Ikhwan ya, riwayat-riwayat Abu Dzibyan atau Abu Dzibyan dari Salman Al-Farisi dan Mu'adz ibn Jabal mursalah, aih munqati'ah. Jadi kalau Anda melihat Abu Dzibyan meriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal, antum bisa menyatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah, dikarenakan Abu Dzibyan tidak mendengar dari Mu'adz ibn Jabal dan juga Salman Al-Farisi. Taib. Adapun sama Abu Dzibyan yang sabit dari sahabi, diantaranya adalah Jarir ibn Abdillah, sebagaimana dalam hadis ini. Ya, itu yang sabit. Jarir ibn Abdillah wa ibn Abbas. Dan dari Ibn Abbas. Barakallahu fikum. Maka riwayatnya muttasilah, nyambung. Ya, kalau Anda melihat Abu Dzibyan meriwayatkan dari Jarir Ibn Abdillah atau dari Ibn Abbas, maka riwayatnya muttasilah, nyambung. Barakallahu fikum. Tayyib. An Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali, kunyahnya Abu Amr Al-Yamami. Abu Amr Al-Yamami, barakallahu fikum. Beliau ini digelari dengan Yusuf Hadhil Ummah. Ya, Yusufnya umat ini, barakallahu fikum. Dikarenakan ketampanan dan keelokan wajah beliau. Jarir ibn Abdillah dikenal sebagai salah seorang sahabi yang sangat tampan, ganteng, rupawan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ka'anna wajhuhu syiqqatul qamar. Seolah-olah wajahnya itu bagaikan potongan rembulan. Masya Allah. Tayyib. sahabiyun jalil, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan merahmati orang yang tidak merahmati umat manusia. Barakallahu fiik. Tayyib. Sehingga rahmat di sini am. Pemahaman ya. Kepada manusia. Tayyib. Umum. Baik mereka dari kalangan mukminin, muslim ataupun non muslim. Barakallahu fikum. Kita tetap dianjurkan untuk memiliki rahmah, kasih sayang kepada mereka. Untuk kaum mukminin, barakallahu fikum, ya. Sifat rahmah kita kepada mereka dari dua sisi. Tayyib, min haitsud dunya wal akhirah. Iya. Terkait dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kita bersikap rahmah kepada mereka. Adapun terkait dengan non-muslim, barakallahu fikum, sifat rahmah kita berikan kepada mereka min umurid dunia. Iya. Yaitu ditinjau dari sisi urusan-urusan dunia. Barakallahu fikum. Tayyib. Oleh karena itu Islam diberikan gelar sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa haddatsana 'Abdah. Di nuskhahnya antum ada waw? Ada wawnya enggak? Hah? Ada. Baik, itu yang benar. Ya, di nuskhahnya yang saya miliki itu tidak memiliki huruf waw ataf. Yang benar ada huruf wawnya. Wa haddatsana 'Abdah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ucapan beliau huruf waw ini memiliki makna. Iya, jangan dianggap biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada dua kemungkinan maksud dari huruf waw di sini. Yang pertama, hadhihi riwayat as-salas. Ya, hadhihi riwayat as-salasu. Antum lihat. Riwayatnya Muhammad ibn Salam. Kemudian riwayatnya Abdah. Kemudian selanjutnya juga dari Abdah. Ada tiga. Ya. Hadhihi riwayat as-salasu. Rawaha Muhammad ibn Salam. Fi jilsatin wahida atau fi jalsatin wahida. Kemungkinan yang pertama, hadhihi riwayat as-salas rawaha Muhammad ibnu Salam fi jalsatin wahida. Baik. Fa rawaha al-musannif bi harfil athfi. Fa rawaha al-musannif bi harfil ataf. Barakallahu fikum. Ayuhan. Kemungkinan yang pertama, ya. Ketiga riwayat ini itu diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Salam al-Bikandi dalam satu majelis. Jadi Muhammad ibnu Salam al-Bikandi itu dalam satu majlis dia mendapatkan riwayat dari Abu Muawiyah, Tayyib, kemudian juga dari Abdah, iya. Dari Abdah ada dua. Terkadang Abdah meriwayatkan dari Abu Khalid dan terkadang dari Hisham. Dan disampaikan oleh Imam Bukhari sekaligus dengan menggunakan huruf ataf. Paham ya? Sehingga yang menyatakan haddatsana 'Abdah itu bukan Imam Al-Bukhari. Ya, tetapi apa? Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. Kenapa ya Ikhwan? Dikarenakan abdah di sini bukanlah tabaqatnya Syekhul Bukhari. Iya. Tetapi abdah ini berada tabaqat di atasnya. Yaitu Syekh Bukhari. Pak Ikhwan ya? Jadi abdah ini masuk dalam tabaqatnya kakek guru. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Bukan masuk dalam tabaqatnya guru Imam Bukhari. Oleh karena itu kita menyatakan haddatsana abdah itu merupakan riwayatnya Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. Barakallahu fikum. Kemungkinan yang kedua adalah tayyib annaha minal muallaqat. Annaha minal muallaqat. Bahwasanya riwayat-riwayat tadi itu masuk dalam kategori muallaq. Imam Bukhari langsung melompat. Iya. Tidak menyebutkan nama guru beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini, Fadlullahi Al-Jailani. Barakallahu fikum. Dalam syarah kitabnya. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin awalan. Tayyib, kita lanjutkan. An Abi Khalid Siqatun Saduq. An Qais. Qais Ibni Abi Hazim Al-Bajali. Qais Ibni Abi Hazim Al-Bajali. Abu Abdullah Al-Kufi. Abu Abdullah Al-Kufi. Tayyib. Siqatun Mukhadram. Siqatun Mukhadram. Dialah rawi yang siqah dan mukhadram. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini yang saya contohkan tadi. Yaitu seorang mukhadram yang dia dalam keadaan rihlah berjalan untuk menemui Rasul. Iya. Jadi belum sampai ke kota Madinah dapat kabar Rasul telah meninggal dunia. Mihon ya, padahal sudah sedikit lagi tayyib dia akan mendapatkan gelar sebagai seorang sahabi, itu kehormatan yang sangat luar biasa. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa? Dia tidak bisa mendapatkan kehormatan tadi sehingga dia hanya mendapatkan gelar mukhadram. Iya. Barakallahu fikum. Qais ibnu Abi Hazim. Tayyib. Mukhadramun thiq. An Jarir ibni Abdullah. Dari Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Ya, la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Tayyib. Wa an abdah. Ya. Dan juga dari abdah. Yang sebelumnya an atau haddatsana ikhwan? Di nuskah yang antum? Hah? Wa an. Iya. Enggak haddatsana. Ada yang haddatsana di nuskahnya? Ada. Enggak ada. Barakallahu fikum. Tayyib. La'allahu aqrab. Kemungkinan itu yang lebih tepat. Iya. Menggunakan sirah an. Dari abdah. Barakallahu fikum. Tayyib. Abdah namanya adalah Abdah ibnu Sulaiman. Tayyib Al-Kilabi. Abdah bin Sulaiman Al-Kilabi Abu Muhammad Al-Kufi. Siqatun Sabtun. Thiqatun sabtun. Baik, sehingga dari tadi kita membaca sanad kufiyun. Iya. Rata-rata rawinya berasal dari Kufah. Barakallahu fikum. Baik. Thiqatun sabtun. An Hisham, an abihi, dari Hisham, dari ayahnya. Hisham di sini siapa? Hisham di sini siapa? Akhyar. Hisham bin Hisham an abihi. Fa Hisham huwa. Kalau Hisham meriwayatkan dari ayahnya, dari Aisyah, harusnya ini sanad yang ma'ruf. Hisham di sini adalah Hisham bin bin siapa? Fatur. Hisham di sini adalah Hisham bin bin Urwah bin bin Zubair. Baik, an abihi, abihi man? Urwah bin bin Zubair. Ya, Hisham bin Urwah ibni Zubair. Dari ayahnya itu Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Baik, hubungan Urwah dengan Aisyah apa? Abdul Musawwir. Hubungannya apa? Urwah dengan Aisyah. Sudah sering ini pertanyaan. Hubungannya apa? Baik-baik saja. Apa hubungannya? Urwah dengan Aisyah. Urwah ini adalah keponakannya Aisyah. Ya. Aisyah adalah khalah, bibi dari pihak ibu. Barakallahu fikum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabi. Tayyib, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab faqala lahu rajulun minhum. Bahwasanya ada rombongan orang-orang badui, orang-orang pedalaman datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rame-rame menemui Rasul. Faqala lahu rajulun minhum, maka salah seorang di kalangan mereka berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyan?" Wahai Rasulullah, apakah kalian orang-orang kota itu menciumi anak-anak kalian? Fawallahi ma nuqabbiluhum. Ya, maka demi Allah, adapun kami tidak pernah mencium anak-anak itu. Barakallahu fikum. Ini telah lewat ya. Kasusnya terjadi pada beberapa orang dari kalangan orang-orang pedalaman. Di antaranya Aqra ibn Habis dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena menurut mereka sangat-sangat janggal orang tua itu menciumi anak-anak. Barakallahu fikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku in kana Allah azza wa jalla nazaa min qalbika ar-rahmah?" Maknanya adalah saya tidak mampu ya untuk barakallahu fikum menanamkan rasa kasih sayang itu kepada kamu setelah Allah subhanahu wa ta'ala mencabutnya dari hatimu. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl, yang dikenal dengan Arim. Ya. Muhammad ibn Fadl, yang dikenal dengan Arim. Barakallahu fikum. Thiqatun. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Ya. Tayyib, siqatun sabatun. Imam Hammad ibn Zaid. An Asim. Dari Asim. Barakallahu fikum. Asim ibn Sulaiman al-Ahwal. Asim ibn Sulaiman al-Ahwal. Abu Abdurrahman al-Basri. An Abi Utsman. Dari Abu Utsman. Tayyib. Asim tadi siqatun. Dari Abu Utsman. Abu Utsman di sini huwa Abu Utsman An-Nahdi. Siapa namanya Hasan? Siapa nama Tayyib, nama Abu Utsman An-Nahdi? Siapa Musran? Mana Musran? Mana orangnya? Siapa namanya? Abu Utsman An-Nahdi? Di beliau ini dimasukkan oleh Al-Hafidz dalam kategori mukhadram juga. Ya, dalam nuzha. Siapa? Mana lagi Arifin? Arifin pergi tadi ya. Siapa Zubaidi? Mana lagi nih din tiga nih para senior? Hamzah? Siapa Hamzah? Siapa tadi yang jawab? Hah? Oh, Hamzah Palembang. Hamzah? Siapa Abu Utsman An-Nahdi? Abdurrahman bin Mul. Iya. Ada yang mengatakan bin Mul, ada yang mengatakan bin Mil. Iya. Nama yang cukup unik ya. Enggak apa-apa kalau antum berniat untuk menjadikan nama putra antum Mul atau Mil. Barakallahu fikum. Abdurrahman bin Mul atau bin Mil. Barakallahu fikum. Mukhadram fiqah. Abu Utsman An-Nahdi lebih dikenal dengan kunyahnya. Anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan faqala al-amil. Bahwasanya Umar pernah menunjuk seseorang untuk menjadi wakil beliau, maka orang yang ditunjuk sebagai wakil tadi berkata, innali kadza wa kadza minal walad. Sungguhnya saya punya anak demikian dan demikian. Menyebutkan anak-anaknya yang banyak. Ma qabbiltu wahidan minhum. Namun saya tidak pernah mencium salah seorang pun di kalangan anak-anak saya. Faza'ama Umar au qala Umar, inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Umar mengatakan sungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menyayangi hamba-hambanya melainkan mereka-mereka yang melakukan tindakan bir, ya, kebaikan, yaitu orang-orang yang menunaikan hak manusia tayyib atas dirinya. Barakallahu fikum. Dan juga hak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga riwayat-riwayat yang ada itu semua menunjukkan anjuran kepada kita untuk memiliki sikap rahmah kepada sesama. Memang ya, baik rahmah kepada manusia, bahkan juga kita dianjurkan untuk memiliki sikap rahmah kepada hewan. Memang ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dibah. Barakallahu fikum. Itu merupakan salah satu contoh perbuatan rahmah kepada bangsa hewan. Barakallahu fikum. Ada orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, akan tetapi dia bekerja sering kali melakukan kemaksiatan. Seperti menatap wanita yang bukan mahram. Jadi kerjanya itu matanya jelalatan, ngeliatin cewek-cewek. Dalam rangka memanjakan pembeli. Oh, jadi pembelinya itu cewek-cewek. Apakah hal tersebut menjadikan hasil usaha orang tersebut menjadi haram? Jazakallah khairan. Baik. Barakallahu fikum. Dalam masalah ini, barakallahu fikum, dirinci. Ya. Mereka, para ulama, memasukkan an-nazar, melihat lawan jenis yang bukan mahram dalam bab baik itu diperbolehkan. Ya, termasuk jenis nazar kepada lawan jenis yang diberikan udzur padanya. Yang pertama makhtubah, wanita yang ingin dilamar. Yang kedua dalam bab baik jual, jual beli. Namun hal tersebut barakallahu fikum biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Paham ya? Untuk kemaslahatan jual beli, bukan istilzak, bernikmat-nikmat, ya, memanfaatkan hal tersebut. Dengan kata lain, aji mumpung gitu ya, jarang-jarang ada cewek lewat atau belanja di warung dia, tampangnya jenggotan serem gitu ya, nggak ada yang berani belanja di tokonya, sehingga ketika ada yang belanja, wah kesempatan dia, barakallahu fikum. Paham ya? Maka pandangan yang lebih dari qadrul hajah itu yang diharamkan. Paham ya? Tayyib. Jika kalau memandang ya sebutuhnya saja, barakallahu fikum, tayyib, untuk kemaslahatan jual beli. Kalau yang membeli, ya. Tapi kalau yang lewat itu bukan yang beli, antum jaga di toko kemudian lewat satu, wah. Lagi lewat, lihat lagi. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullah, matanya ditutup, tapi jarinya dibuka. Tetap lihat. Barakallahu fikum. Itu yang dosa. Barakallahu fikum. Terus bagaimana? Tadi dia sudah mengatakan, mengungkapkan, ya. Nampaknya pandangannya itu bukan pandangan biqadril hajah, gitu ya. Dia sendiri langsung mengatakan, melakukan kemaksiatan, menunjukkan apa? Dia berarti pandangannya itu istilzat, untuk berlezat-lezat dengan memandang tadi, maka hukumnya dosa. Bagaimana dengan hasil usahanya? Apakah dihukumi haram? Tidak. Ya, usahanya tetap halal, namun dia mendapatkan dosa dengan pandangan yang berlezat-lezat tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada salam dari Ikhwan Kebumen untuk para ustadz dan para santri. Waalaikumsalam. Apakah cukup menghapus bagian wajah pada gambar makhluk bernyawa dan membiarkan bagian kepala? Baik. Cukup. Tapi yang afdal kalau bisa dihilangkan semuanya. Apa hukum menutup celah fitnah kemaksiatan? Baik. Sebagiannya ada yang wajib, barakallahu fikum, sebagiannya ada yang tayyib, mustahab, iya, sesuai dengan kadar fitnahnya tadi. Barakallahu fikum. Apakah terlalu sering bermain, bercanda dan bergurau dapat menyebabkan kurangnya muru'ah dan dapat menimbulkan fitnah? Iya. Kalau hal itu terjadi dengan kasrah, ya, terlalu sering, barakallahu fikum, itu akan mengeraskan hati dan juga akan menghilangkan muru'ah wibawa seseorang, dan dia akan dikenal dengan sifat tersebut, ya, si fulan yang suka guyon, ya, dagelan, barakallahu fikum. Paham ya? Apalagi para thullabul ilm, barakallahu fikum, yang dinasihatkan oleh para ulama untuk menjauhi kasrah, iya, terlalu sering melakukan hal tersebut. Adapun sesekali, barakallahu fikum, maka salaf itu mereka melakukannya. Bahkan al-Imam Ibnul Jauzi membuat karya khusus seputar bentuk-bentuk dhiraf, ya, canda-canda yang dilakukan oleh salaf, rasul, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Barakallahu fiik. Dibukukan dalam buku khusus Akhbarudz Dhiraf wal Mutamajinin, ya. Barakallahu fiikum. Itu disebutkan bentuk-bentuk dan contoh-contoh percandaan yang terjadi di tengah-tengah mereka, salafunas salih. Menunjukkan apa, Ikhwan? Mereka sebenarnya ya bukanlah orang yang serius pol 100%, ya. Jadi mukanya itu enggak pernah ada sekali yang namanya barakallahu fikum raut-raut senyuman atau candaan. Jadi kalau ketemu tuh serius terus gitu ya. Assalamualaikum. Nah, ya, ngobrolnya juga serius terus, enggak ada barakallahu fikum canda, tayyib ataupun senyuman, tidak. Tapi mereka melakukan itu ahyanan, terkadang-kadang. Barakallahu fikum. Kalau memang situasinya sedang sangat tegang, Pak Ikhwan ya, tayyib, membutuhkan sesuatu yang hangat, tayyib, ya, itu diperbolehkan untuk mencairkan ketegangan tadi, kekakuan tadi. Barakallahu fikum. Tapi yang ditandih adalah al-kathrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal waqadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.